Surat Paulus yang kedua ke jemaah di Korintus. Pasai sa. Cedara-cedara, jemaah Allah yang na di Korintus dan bermandum jemaah Allah yang na di Akaya. Ulun Paulus, rasui Isa Almasih, yang terangkat atau kehendak potu Allah, mengejam-sajan dengan cedara tanyo Timotius, mengharap semoga potu Allah Bapak tanyo, dan Tuhan Isa Almasih geberi berkat dan sejahtera ke gata ban mandum. Terpuja ke Allah, Bapak nibak Tuhan tanyo Isa Almasih, gopnyan Bapak yang paling get ati, dan gopnyan Allah yang geberi tenaga batin ke manusia. Gopnyan gepekong batin kamu, bak tip-tip kamu mutu-mutu susah. Mangat jut ngon tenaga yang kamu terimong nibak potu Allah nyan. Kamu jut kamu pekong batin ban mandum ureng yang lam apu-apah. Derita-derita yang rasa li Almasih kajai tat kamu rasa. Dan rot Almasih citema batin kamu kebit tat-tat gepekong. Munyo kamu merasa lam susah. Nyan naku sibago tepekong batin gata. Demi gata selamat. Munyo batin kamu gepekong. Ngon lagenyan gata pimu sajan ngon kamu tepekong sampo gata jir ketabah wateta terimong hai-hai yang susah lagen yang kamu rasanya. Kamu sabe yakin dan hantom na ragu-ragu atuh gata. Sabab kamu metupu bahwa gata mu sajan menderita ngon kamu. Ngon sababnya gata pimu sajan tepekong sino ngon kamu. Sedara-sedara, kamu mengharap gata buta tepe ke hai susah kamu yang kamu rasa di wilayah Asia. Derita yang kamu tanggungnya ke bithat di tegon kamu. Sampo nibak kamu kahana mengharap li ke udipnya. Rasa jih kalage ji perut hukuman mati mantong. Tema hai nyan jit mangat kamu bek musada bak tenaga roh teh kero. Tema ubah Allah yang puudip urung mati. Gop nyan keh nyangka peselamat kamu nibak bahaya mati yang paling raya. Dan gop nyan citema yang peselamat kamu singoh bak uro-uro pagi. Sabab ubak gop nyan keh kamu mengharap. Kamu yakin bahwa ngen doa-doa yang na ke kamu, pota Allah tema ge peselamat kamu nibak bahaya. Allah getembri berkat bak kamu sebago gejawab atuh jaitat doa ke kamu ngen sabab nyan. Jaitat urang dilake terimong gasih ubak po te Allah. Kamu bangga, sebab ati nurani kamu tepe yakin kamu bahwa udip kamu lam dunyanyo. Yang paling penting hubungan kamu ngon gata, ka kamu pujak ngon ikhlas dan murni. Kamu pubunyan, kon ngon kebijaksanaan manusia, tema ngon kemampuan yang geberi lepo te Allah. Yang kamu tulis ke gata, nakuh ke hai-hai yang hasil gata baca dan mupum. Jinonyo, gata hana mupum ke kamu yang si benaji. Tema ulun harap, singoh gata bit-bit mupum ke kamu. Ngon lagenyan, wate Tuhan Isa teka singoh, gata tema bangga te kamu. Lagi kamu pitat-tat bangga te gata. Sebab, ngon keyakinannya ke, yuh awai kon ulun kalun rencana kena jak sawa gata, mangat ke gata metemu berkat dua golipat. Ulun na maksud kena sawa gata wate ulun jak umeke dunia dan lun piuh lom bak gata wate ulun wo lom tema. Mangat gata jeta tulung ulun wate lun jak uyu dia. Tema niat ulunyan kalun ubah. Tema. Pukuh ngon lagenyan sibago petunyok ulunyo hanakong pendirian lun. Wate lun pegot rencana, pukuh rencana yang lun pegot atuh kehendak dro lun kedro. Sekejap dipegah nyo dan kon. Demi Allah yang jit terpercaya, janji ulun ubak gata kon ke nyo dan kon. Sabab Isa Almasih anu Allah yang jiput sampo ubak gata lesilas Timotius dan ulun kedro kon ke ureng nyo dan kon. Nyang betoy nyan ke jenawup nibak potu Allah nyo. Sabab rob gop nyan Allah kagu pegah nyo. Keban mandum janji gop nyan. Ngondasai nyan ke tanyo ta pegah amin. Ubak potu Allah sabab Isa Almasih. Kamu pubut nyang lagenyan mangan Allah tepu mulia. Allah kedraw yang pujit kamu dan cedara mandum yakin ngon kong tamu saboh ngon Almasih. gopnyan ke tema yang pilih tanya khusus ke draw gopnyan. Kenyang nyan po te Allah ka gepesah tanya jir ke milik dan geberi roh gopnyan lam ate getanya si bago jaminan. Bahwa gopnyan tema geberi ubak getanya ban mandum yang ka gepejanjinyan. Allah saksi ulun, sebab gopnyan getupu penyang na lam ate lun. Bahwa ulun hana jadeh lonjak u Korintus. Sebab ulun hana kutim ati gata jir kesedih. Ulun hana lun paksa gata kehai gata penyang mesuti gata meiman. Sebab gata kebit katak tak ta meiman uba almasih. Ulun temalun mubut mesajan ngon gata, mangat gata semakin bahagia.